hari-hari sepi, aku tanpamu. Aku tanpamu. Bila esok hari datang lagi, coba tuk hadapi semua ini, meski tanpamu. Tetap di sini. Ku lewati semua yang terjadi.